Akoyanya ripusung, akoyanya basasung. Akoyanya ripusung, akoyanya basasung. Muyurikina pawarikina, akoyanya ripusung. Muyurikina pawarikina, akoyanya basasung. Akoyanya ripusung, akoyanya basasung. Akoyanya ripusung, akoyanya basasung. Muyurikina pawarikina, akoyanya ripusung. Muyurikina pawarikina, akoyanya basasung. Muyurikina pawarikina, akoyanya ripusung. Muyurikina pawarikina, akoyanya basasung.